طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ بالبسملة. نعم رب أخذنا مرارا بسملة أول كتاب اقتداء للأنبياء واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بسلفنا الصالح. نعم البسملة مقدمة الشيخ الفاضل المحدث العام الناصر الأمين. نعم الشيخ الفاضل المحدث العلامة العلامة كما سوف تجلسكان من بناء علمية سيقع التفضيل الناصح memberi nasihat al-amin yang terpercaya. Naam, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah semesta alam. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak yang mesti disembah kecuali Allah wahdahu la syarika lah. Naam. Bila asa yang tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusannya. Amma ba'd, ada selanjutnya. Fa inna hadhihi al-manzumah al-mukhtasarah. Nah, sungguhnya nah manzumah bait nah syair di sini al-mukhtasarah yang ringkas lin-nazim. Nah, bagi nah pengarang al-bait al-Baikuni Umar al-Taha nam al-Taha Muhammad bin Futuh rahimahullah ala qillati adadi abiyatiha. Nah, jadi sedikit jumlah bait syairnya. Ja'alallahu fiha barakah, Allah jadikan nah riyad syariah dari kalangan beliau barakah. Nah, ma'am al-barakah? Nah, thubut al-khair fi syai. Nah, tetapnya kebaikan dalam satu perkara. Nah, ini Allah jadikan kebaikan. Nah, barakah azimah, barakah yang besar li tullabil ilm. Berarti kan bilangin dia sampai kamu sendiri bagi penuntut ilmu. Fasarat, maka nah bait syariah dari kalangan beliau miftahanil badiin, pembuka nah bagi pemula fi ilmi mustalah, dalam ilmu mustalah. Wa min ajli dzalik, dan sebabkan itu dan dikarenakan sebab itu kathrat syuruha, banyak nah penyarahnya. Fal 'adah, maka sebagaimana kebiasaan anna ma 'azuma naf'uh, bahwasanya perkara yang besar manfaatnya 'azumat al-inayatu bih, akan besar pula nah perusahaan baik dalam sisi pengajaran penyarah nah atau atibah atau yang lainnya. Jadi berusaha untuk nah mengambil faedah dari ini semuanya sehingga banyak yang menyarah, banyak yang mengajarkan, banyak yang menghafalkan nah wahakala. Wa kana min tilka syuruh, nah dan dari semua syarh itu semuanya al-kathirah yang banyak hadha syuruh hadha syarh al-mufid, ini syarh yang berfaedah. Fahuwa yu'tabar, dan nah syarh ini menunjukkan min ahsan ma ra'aitu min asyuruh di hadhihi al-manzumah, merupakan sebaik-baik syarh nah untuk manzumah ini sebagaimana yang kulihat, atau sebagaimana yang kulihat bahwasanya syarah ini adalah sebaik-baik syarah. Nah, Qad istakhlasahu akhuna al-fadil. Naam, maka Syekh al-Fadil, akhuna al-Fadil sudah mempersembahkan. Naam, Syekh al-Fadil, akhuna Turki bin Musfir al-Abdini. Nafa'ahu Allah, semoga Allah memberikan manfaat, manfaat kepadanya. Wa nafa'a bihi. Naam, min naam, suruhnya memberikan manfaat kepada penyarahnya. Allati almaha ilaiha. Naam. Yang terlintas tidak naam dalam bait tersebut fi muqaddimati lisyarh al-madhkur. Sedangkan dalam muqaddimah asyarh tersebut. Naam. Wa min masadir ukhra, dan dari naam masadir rujukan-rujukan yang lainnya fi ilmi al-mustalah, dalam ilmu mustalah. Ini enggak nulis sama, enggak kita alik, enggak bisa nanti. Naam. Kama yulahid dzalika, sebagaimana naam pandangan naam dzalik min nazar usuwihi ila tilka masadir. Pandangan dari apa? Dari naam penisbatan dari semua rujukan tersebut. Nah. Jazakumullahu khairan. Wa mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepadanya. Ini Asy-Syaikh naam Turki sudah menyarah naam dan sesuai dengan apa yang ada dalam mukaddimahnya. Dalam mukaddimah dari Asy-Syaikh Turki di sini. Muqaddimah asyarih. Naam. Sekarang muqaddimah dari yang menyarah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Naam, dia yang banyak. Naam, yang baik. Yang penuh barakah. Kama yuhibbu rabbuna yirda, sebagaimana Allah cintai dan Allah ridai. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullah, abdullah wa rasulih, wa rasuluh. Naam. Wa safiyuhu min khalqih, dan pilihan dari makhluknya. Khairuhu, dan kasihnya. Kasih Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Allah memberikan salawat kesejahteraan, salam sejahtera kepada para sahabat dan para tabi'in. Naam. Jadi kalau enggak latihan untuk melihat, enggak akan bisa nanti. Fa innal manzumah al-baikuniyah amma ba'd, fa innal manzumah al-baikuniyah, jadi biasanya kalau setelah amma ba'd itu ada fa. Naam. Tapi juga ada di sana ada hadis yang tidak ada fa-nya. Wal amr fi hadza sahl wa la yushaddid ala ghalib, setelahnya fa. Saya sudah lihat di Sahih Muslim. Naam, fa inna manzumah, bahwasanya manzumah baikuniyah, bait syi'ri. Naam, baikuniyah fi mustalah al-hadis, dalam ilmu mustalah al-hadis. Qad laqat. Naam. Syuhrah wasi'ah baina thullabil ilm, sudah mencapai atau pantas naam terkenal di kalangan luas. Naam, di antara thullabil ilm, bagi penuntut ilmu wal ulama, dan para ulama. Wa madzak, dan itu tidak akan terjadi illa lisuhulati ibaratiha, kecuali karena mudahnya ibarah. Naam, ta'bir. Wa 'udubati alfadhha, dan lutf atau nada jamil, kebaikan atau lembutnya lafadznya. wa ikhlasi nadhimiha nahsibu kadzalik, dan keikhlasan dari nam yang mengarang bait kami mengira demikian, wallahu hasibu, dan Allah lah yang akan menilainya. Mimma yassara dikathirin minal mubtadi'in, yang apa menjadikan kemudahan bagi banyak pemula, al-wuluj, untuk masuk fi hadzal ilm, dalam ilmu ini. Min tariqiha bisuhulah, nah dari teori yang mudah. Nah, wa yassar ala ma fiha min qusuri, nah min qusurin yasir, kemudian mudah pula dari ringkasnya. Nah, dari bait tersebut, la yakhil bin nafasatiha, yang nah yakhil di situ nafasatiha, yang tidak terkosong dari suatu hal yang berharga. Wa makanatiha, dan kedudukannya inda ahli al-ilm wa tullabih, dari para ulama dan para tullab al-ilm, karena ringkas dan mudah, dan dalamnya juga kalimat yang apa berharga serta kedudukan yang pantas enam di kalangan para ulama dan tullab al-ilm. Qad kuntu mutaraddidan, sesungguhnya saya sudah ragu-ragu, fi kitabati syarh 'alaiha, dalam penulisan syarah tersebut, lima ra'aitu min asyuruh al-kathirah laha, karena banyaknya penyarah. Sebagaimana aku lihat dari bait tersebut, al-matbu'ah wal-makhtutah, baik yang tercetak ataupun yang tertulis, walikulli syarh. Makanatul 'amah fil maktabah al-ilmiyah, dan di semua syarh ya sudah apa punya kedudukan baik di kalangan awam, dan sudah ada di maktabah-maktabah al-ilm, perpustakaan-perpustakaan ilm. Wa makanatuhu al-khasah 'inda mu'allifih, dan sudah punya kedudukan di pengarangnya. Fa qallabtu an-nazar fi katsir min hadhihi as-shuruh, kemudian saya buka-buka atau berusaha untuk menelaah dari banyak syarah-syarah ini, ra'aitu katsiran min as-syarah, dan saya melihat banyak dari para penyalah, ya'tuna ilal bait wa muhtawa, mereka telah berusaha untuk apa membuka dari bait tersebut, kemudian apa dari sisi yasra'una fil kalam, kemudian mereka dia mengupas dari pembicaraan atau dari kalam ala dzalika nau, dari macam-macam syarah tersebut, al-mu'ni fi al-bait, yaitu di yang dimaksud di sini adalah di bait syariah. Jadi setelah banyak dari para penyarah yang mereka juga sudah mengambil dari banyak syarah wa'idun dari sisi bagaimana cara menyarah, mereka juga sudah mengupas dari macam-macam syarah tersebut, yaitu dalam bait syariah, duna tatarruk li faqi ibaratiha wa tawdihiha, tanpa jadi mengambil jalan bagaimana mengupas atau mengurai ibarah dan menjelaskan dari bait tersebut, tanpa mengambil jalan bagaimana cara mengurai dan cara menjelaskan dari bait tersebut. wala yakhfa 'ala katsir, dan tidak tersembunyi bagi kebanyakan orang, anna man arada dirasah al-baikuniyah, bagi siapa yang ingin belajar nam baikuniyah, fa innahu awwala wa qabla kulli syai, bahwasanya pertama kali atau sebelum nam segala sesuatu, jadi itu fahma ibaratiha, maka hendaknya dia apa, dia bisa memahami ibaratnya, jadi ibarat bayar syariah, jadi sebelum menyarah hendaknya dia sudah faham dari nah maksud bayar syariah tersebut. Nah fakka wa tawdiha, nah maknuna abiyatiha, dan mengurai kemudian apa menjelaskan dari nah bayar syariah tersebut. Qabla al-khawd fi masail an-naw, sebelum nam apa memasuki secara dalam dari masalah-masalah yang berbeda-beda atau dari masalah-masalah bait tersebut. Nah, masail an-naw atau cabang bisa juga diartikan. Jadi ini Syekh At-Turki berusaha untuk menjelaskan dan mengurai dari bait syariah ini dengan betul-betul detail. Walaupun saya sendiri sudah nah sebagaimana terlihat dalam halaman 9 nomor 10, saya sudah menjelaskan nah dalam terusnya, dan kita sudah waktu itu juga ikut. Nah, tapi dari sekian penjelasan saya sudah mentazkiyah, maksudnya saya nah Turki ini sudah menyalah dengan syarah yang paling baik di antara syarah-syarah tersebut. Nah, sekarang mungkin belum dicetak dari syarahnya Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri. Wa hadza ma salaktu fi hadza syarh. Ini adalah jalan yang aku tempuh dalam syarah ini. Ini jalan yang aku tempuh dalam syarah ini, falillahil hamd. Dan segala puji bagi Allah. Alladzi laisa lil mukhtasar al-mukhil. Yang dalamnya tidak enam ringkas yang apa ada kekurangan, wala huwa bitawil al-mumil, dan tidak pula di dalamnya nah panjang lebar yang istilahnya melelahkan atau yang wes membosankan. Nah, membosankan insyaallah zahir faham, nampak kejelasan selas al-ibarah, al-ibarah mudah dalam ibaratnya, meretap, nah, tersusun rapi, nah, menakah, sudah apa, musahah, gimana, menakah, musahah, nah, ya sudah benar, tersusun secara benar, halas tu, dan saya berusaha fihi dalamnya, ala jam'il madah, di pengumpulan dari materi al-muhimmah, yang terpenting munasibah lil mubtadi, munasabah lil mubtadi, yang pantas bagi pemula fi hadza syan, dalam syani dalam ilmu mustalah maksudnya. Walam uhmil hadza syarh, saya juga tidak melalaikan dari syarah ini, min fawaid nafisah, nafis mana nafis, inna nafis fa'il nafis, dari faedah-faedah yang berharga. Nafis artinya berharga. Nah, wada kiedat dan kaitan-kaitan faridah yang tersendiri. La yustakna anha talib halal fan, halal fan yang apa tidak mencukupkan bagi atau tidak apa tidak mencukupkan bagi talib ilmu, jadi untuk mengambil ini. Jadi masih membutuhkan, jadi para talib ilmu masih membutuhkan dalam fan ini. Hadza syarh li hadhihi al-manzumah, dan syarah ini dari bait syariah ini, laisa huwa bi awal syarh, bukan pertama kali syarh kama ta'lam, sebagaimana kamu ketahui, wala huwa bil akhir, dan bukan pula ini adalah akhir dari syarh nah baikunia, bukan, wa innama huwa mewakibun li dhalikal masir, sesungguhnya ini adalah mengikuti nah dari jalan-jalan jalan disuruh hadir manzumah untuk menyerah manzumah ini sya'nya az-zikr yang apa pantas untuk diingat. Nah, kalau bahasa Indonesia itu susah. Nah, terlalu lama membacanya. Setengah jam ini kan coba di Yaman. Di Yaman cepat cukup dibaca tanpa terjemahan. Nah, kadang-kadang tidak sesuai. Kadang-kadang tidak sesuai bagaimana untuk menerjemahkan seperti al-inayah. Al-inayah diambil dari ana, yakni menolong, bagaimana menolong. Artinya luas sekali. Dia mencakup secara luas di situ. Kemudian insya Allah punya kelaziman bagi kalian untuk menghafal bait syariah semuanya. Di halaman 13 ini, jadi mulai sekarang semuanya dihafal. Dan Syekh Yahya sendiri sudah menjelaskan bahwasanya kalau seorang ini sudah mapan betul dalam bait kuniyah, sudah mutqin dalam bait kuniyah, insya Allah yang lainnya tinggal dibaca aja. Jadi mustalah-mustalah yang tinggal cukup baca sendiri. Kalau sudah mutqin, ya tinggal yang lain yang dibaca sendiri. Kemudian Syekh Utsaimin menyebutkan, ya cukup seorang itu belajar. Nah, masalah Ibn Aqil cukup sampai Qatar atau dari melompat dari apa? Nah, Mutamimah langsung Ibn Aqil. Dia melompat, jadi tidak banyak cabang ke ilmu yang lain. Sudah dimutkinkan betul Mutamimah, kemudian Ibn Aqil sudah selesai masalah. Nah, kan kalau terus mengambil dari ilmu ini tadi, dari misalnya dari Baikuniyah, kemudian di sana ada Qasabus Sukkar, Qasabus Sukkar, nah ada lagi, nah soal hadis, nah kemudian ada Nusrat Nazar, nah masih banyak sekali luar biasa. Jadi kalau sibuk dengan demikian kemudian tanpa lah, nah punya landasan akal wa sunnah biasanya akan disibukkan dengan ilmu es, usul, kemudian yang pokok, yang paling penting terhilangkan. Makanya usahakan betul mutqin dalam masalah ini. Sehingga nanti kalau masuk pada pembahasan berikutnya, jadi tinggal baca aja sudah. Ya tinggal baca. Jadi mulai dihafalkan. Nah, biasanya kalau menghafal bait syariah ini orang Indonesia kesulitan. Biasanya. Nah, sudah dicoba belum ya? Bagaimana keadaannya? Biasa, so? Nah. Insya Allah kecil ini besar semuanya menghafal ini. Insya Allah maghrib juga siapa yang baca insya Allah diberi kesempatan maghrib biar direkam. Nah, siapa yang hafal? Yang mulai sekarang ini hafalkan abda'u bilhamdi musallian ala Muhammadin khair nabiin ursila bagi min aksamil hadith yang iddah kul wahidin adonnya hakada. Ya, dihafalkan. Nah, kalau sudah hafal tinggal syarahnya mudah nanti. Nah, syarahnya mudah.